Kalau ada pertanyaan, silakan. Bagaimana dakwah salaf pada Indonesia ini dan fitnah-fitnahnya oleh dai-dai yang mengaku salaf? Pertanyaannya membutuhkan jawaban yang panjang. Bagaimana dakwah salafiyah di Indonesia dan fitnah-fitnahnya dari dai-dai yang mengaku salaf padahal bukan salaf? Nah, ini fitnah yang kita lihat paling berbahaya. Karena fitnahnya ahlul ahwa sudah kita tahu bagaimana bahayanya. Nah, sekarang ahlul ahwa itu ada yang jelas, kelihatan, ada yang samar-samar. Mana yang lebih bahaya? Yang samar-samar. Kalau kita lihat Syiah, kita langsung benci. Bahkan kita marah setiap memukul kalau perlu. Tapi kalau kita melihat orang yang berpenampilan salaf, berbicara atas nama salaf, dan berkata dengan ucapan-ucapan salaf, tapi ternyata dia menyimpan fitnah yang dibungkus dengan rapi, tidak terlihat. Ini sungguh yang sangat berbahaya. Makanya, jangan heran, kalau para ulama seperti Syekh Rafi kejar membantah kelompok ini, yang satu ini, yang namanya banyak, yang ini diistilahkan dengan berbagai macam istilah, ada yang mengistilahkan dengan Qutbiyah, golongan yang terpengaruh dengan pemikiran Syekh Qutb, yang ini mengaku Ahlus Sunnah dan sebagainya, tapi pikirannya otaknya otak Syekh Qutb, sehingga dikatakan Qutbiyah. Ada yang menyebutnya dengan Sururiyah, karena idenya dari Muhammad Surur, maka pengikutnya dikatakan Sururiyah. Ada lagi yang mengatakan Ikhwani, cuma gayanya gaya baru. Pakaiannya pakaian baru. Ini Ikhwan Muslim ini kan. Tapi gaya baru. Karena fitnah yang dibawanya ternyata sama. Apa itu? Supaya berlembek-lembek, supaya tidak membantah ahli bid'ah, atau paling tidak baik-baikan, paling tidak diam dari ahli bid'ah. Apalagi kalau memuji, bagus. Dua-duanya seperti itu sama. Salah. Kita kembali kepada salah, kita kembali kepada salah, kembali kepada salah. Tapi giliran masalah tahdir, giliran masalah sikap kepada ahli bid'ah, berbeda. Hati-hati. Giliran kepada ahli bid'ah, dari sini mengatakan fahdharuh, menyampaikan sedikit. Seorang salafi hanya menukil riwayat dari para ulama, bahwa dalam dari riwayat Aisyah yang sudah kita baca tadi pagi mengatakan fa idza ra'aytil ladina yattabi'una ma takaza minhu fa ulaika alladina sammallahu fahdharuhum, maka kalau engkau melihat orang-orang yang mencari-cari ayat mutasyabihat yang untuk cari takwilnya, cari fitnahnya, maka mereka lah yang dimaksud oleh Allah, fahdharuhum, maka hati-hatilah dari mereka. Ini salafi. Nah, tadi salah tiga jumlah ini mengatakan, kalau kita melihat orang-orang ahli bidah itu, jangan kamu celah kesalahannya saja, kamu imbangi dengan pujian-pujian. Jadi begini, kalau dia salah, dia memiliki kesalahan, padahal dia memiliki kebaikan ini. Itu pastinya. Ya, kesannya sudah lain. Kesannya sudah lain. Nanti bertambah panjang lagi, akan bertambah jauh lagi perbedaannya. Ketika para ulama mengatakan, jangan bermajlis bersama ahli bid'ah, jangan dengarkan ucapan mereka, dan jangan duduk di majlis mereka. Karena syubhat itu berbahaya. Sama. Apa kata mereka? Kata salah digadungan ini, Sururiyin ini. Mengatakan, duduklah kamu bersama mereka, ambil kebaikannya, buang kejelekannya. Kelihatannya benar ya? Hah, kelihatannya benar. Tapi kamu pikir sekarang, kamu lihat. Saya tanya sekarang. Kalau ngambil kebaikannya, buang kejelekannya. Ketika kamu duduk di majlis mereka, tahukah kamu mana yang baik, mana yang jelek? Tanya. Kalau jawabannya sudah tahu, ini baik, ini jelek, kenapa kamu harus ngaji sama dia kalau sudah tahu? Kalau kamu mengatakan, oh, belum tahu. Kalau belum tahu, kenapa kamu bisa berani-berani mengatakan ini baik, ini jelek? Dari mana? Kan harus dengan ilmu. Ini benar, ini salah. Dengan apa ukurannya kalau bukan dengan ilmu? Oh, saya sudah tahu ilmunya. Kalau sudah tahu ilmunya, kamu ngajar, bukan belajar sama dia. Ini orang memang ketika berbicara, kelihatannya benar. Ambil kebaikannya, buang jeleknya. Tapi giliran duduk di majlisnya, dia nol. Tidak ngerti mana yang baik, mana yang jelek. Yang jelek dikira baik. Iya, ya, ini baik. Kenapa? Karena tidak punya metiat. Tidak punya barometer untuk mengukur mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kalau orang itu ahli bid'ah, tokohnya ahli bid'ah, hati-hati kamu. Dia akan mengatakan, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah dalam hadis yang sahih. Dan dia akan mengatakan, berkata para ulama, berkata Ibnu Sirin, berkata Ibnu Taimiyah, berkata nah, akan mengatakan seperti itu. Tapi, ayatnya ayat mutasyabihat, saya ingat tafsir. Hadisnya hadis yang lemah, tutupi kelemahannya. Kemudian ucapan-ucapan ulamanya, dipotong-potong, tidak pada tempatnya. Hancur. Nah, orang yang duduk tadi yang katanya mau ngambil kebaikan, mana tahu? Duduk di situ, nggak ngerti. Nggak tahu ayat, hadis, ucapan ulama. Masya Allah, benar. Baik ini, diterima. Duduk di majelis ahlus sunnah, dia. Quran, sunnah, ucapan ulama. Benar juga. Terima lagi. Bingung akhirnya. Kok bertentangan ya? Sama-sama baca Quran, sebut sunnah, dan ucapan ulama. Sama-sama. Kok bisa berbeda? Kok bisa bertentangan? Kesimpulannya. Apa nantinya? Kalau itu ya sudah kita anu saja, kita kaya-kayaan saja, kita akur-akur saja. Ini namanya sama-sama penyelidikan. Ini paling tiga loh ya. Paling sedikitnya, kalau tidak dia terpesat, paling tidak dia akan mengatakan sama-sama punya sendiri. Abdurrahman Abdul Khalid, A'udzubillah, semoga Allah menyelamatkan umat dari dia. Ketika saya masih mendengarkan ucapannya di pengarasan, itu mengatakan tentang ikhwan, tentang yang lainnya, kok mereka punya dalil? Katanya. Jawabannya, mereka punya dalil. Kalau Al-Quran dalilnya, tapi diselewengkan, itu bukan dalil namanya. Kalau hadis yang kemudian diselewengkan tafsirnya, itu bukan dalil. Bahkan bisa dikatakan bukan Al-Quran dan bukan hadis. Sebagaimana ucapan Imam Syafi'i. Kalau ucapan Al-Quran diselewengkan maknanya, itu bukan Quran lagi. Karena Al-Quran tidak memaukan itu. Al-Quran memaukan yang lain. Maka bukan dalil itu. Nah, ini yang sekarang gencar kita bantah. Kenapa sih? Kok enggak bantah si ah? Khawarij dan lain-lain. Bantah lu, sana. Kenapa kebatannya selalu salafian sendiri dibantah? Ya karena kacamatanya kita memandang mereka sama-sama salafi. Padahal sudah terbukti di urut ada sanadnya dari orang-orang ini. Dari mana? Haddatsana Yusuf Raisa. Yusuf Raisa, haddatsana Sarif Hazza. Sarif Hazza, haddatsana Abdurrahman Abdul Khalid. Abdurrahman Abdul Khalid, haddatsana Ikhwanul Muslimin. Sanadnya ke mana? Bagaimana dikatakan dalam yang sanadnya kepada Ikhwan? Demikian pula yang ke Asofwa. Dari Sadi Aziz ke Asofwa. Dari Abu Haidar Bandung ke Asofwa. Asofwa ke mana? Asofwa ke London. Ada sana London. London siapa? Muhammad Zuhri, Pak. Jenderal Al-Abidi. Muhammad Zuhri dari mana? Ikhwanul Muslimin. Jadi Abdurrahman dan Abdul Khalid dan Muhammad Zuhri kebetulan memang orang-orang yang memang keluar dari Ikhwan. Entah keluarnya beneran atau bohongan, tidak tahu saya. Pokoknya, dia tetap membawa pemikiran Ikhwan. Setelah keluar dari Ikhwan, pemikiran Ikhwannya tetap ada. Dua orang ini sejarahnya hampir sama. Cuma satu dari Mesir, satu dari Syam. Ikhwan Ibn A'adzakumullah, kalau sudah jelas tangannya ke sana, salah, cukup. Jelas. Ada pertanyaan lain?